Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Maka hadis ini tentunya merupakan berita gembira dari Rasulullah SAW kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, dan juga hadis ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang tidak berhak untuk dicintai dari kalangan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka dari karib kerabat, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian berkata Zir bin Hubaysh, "Famazala yuhaddithuna." Jadi ini adalah ucapan Zir bin Hubaysh, "Famazala yuhaddithuna." Senantiasa Sufwan ibn Assal berbicara kepada kami. Ini Sufwan ibn Assal, terus berbicara kepada kami, kata Zir ibn Hubaysh. Jadi ucapan famazal yuhadithuna adalah ucapan Zir ibn Hubaysh. Yuhadithuna, yang berbicara adalah Sufwan bin Assal. Naam. Sufwan bin Assal senantiasa berbicara kepada kami, terus berbicara kepada kami, sampai beliau menyebutkan, hatta dhakara baban minal maghribi, sampai beliau menyebutkan sebuah pintu minal maghribi, dari arah barat, masiratu ardhihi au yasiru rakibi au yasiru rakibu fi ardhihi au fi ardhihi 40 au 70 aman. Pintu tersebut ya lebarnya, jarak lebarnya, atau yasir rakibu fi ard fi ardhihi, yani atau disebutkan ada keraguan-raguan dari seorang rawi dalam hadis ini. Jadi ada keraguan-raguan dalam lafaz hadis masiratu ardhihi atau yasiru rakibu fi ardhihi 40 atau 70 aman. Ini lebarnya, lebar pintu tersebut, jaraknya 40 atau 70 tahun. Jadi lebarnya 40 atau 70 tahun perjalanan. Apakah dengan berjalan atau jarak 40 atau 70 tahun dengan mengendarai kendaraan. Nah, jadi lebarnya, jaraknya 40 atau 70 tahun perjalanan. Atau perjalanan seorang pengendara, misalnya itu ar-rakib di zaman dahulu. Nah, tidak seperti di zaman sekarang, misalnya menggunakan kuda atau yang semisalnya. Nah, mengendarai unta atau yang semisalnya. Nah, apakah dengan berjalan atau dengan berkendaraan? Jadi jaraknya, lebar pintu tersebut, sejarah 40 atau 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain selain daripada riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, nasnya lebih jelas, ya, tanpa lafaz yasir raqib. Nah, di lebarnya arduhu, dalam lafaz lain, riwayat yang lain, arduhu, lebarnya masiratu 70 aman, lebarnya itu perjalanan 70 tahun. Nah, dalam riwayat yang lain, sahabatnya sama, Sufyan bin Assal, yang berbeda rawi-rawi yang lain. Jadi tanpa adanya keraguan-raguan dari rawi. Jadi arduhu masiratu 70 aman, lebarnya perjalanan 70 tahun. Kalau di sini 40 atau 70. Dalam riwayat yang lain, tanpa adanya keraguan-raguan, min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan, 70 aman, ya, masiratu 70 aman. Jadi lebar pintu tersebut adalah sejarah 70 tahun, 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan, berkata Sufyan, ahadur ruwat, salah seorang perawi dalam hadis ini. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan huna huwa ibn Uyainah. Jika ra'aita Sufyan an 'Asim fa ibn Uyainah. Nah, dalam hadis ini silsilah rawinya disebutkan, haddatsana ibn أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد ابن أبي عمر عن سفيان ابن عيينة عن عاصم ابن أبي النجيد عن عاصم ابن أبي النجود لكليب مودين عن زير بن حبيش عن صفوان بن عسان. Disebutkan hadis ini. Ini Sufyan al-Asim. Sufyan al-Asim. Sufyan bin Uyainah salah satu imam ahlus sunnah wal jamaah di zamannya. Abu Muhammad al-Makki, al-Kufi, thumma al-Makki. Nah, Sufyan bin Uyainah. Sebelumnya tinggal di Kufa, ya, kemudian hijrah ke Mekah dan menjadi imam di kota Mekah. Al-Imam Ibnu Madini berkata tentang Sufyan, bahwasanya Sufyan adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Nah, Sufyan adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Oleh karena itulah Sufyan bin Uyainah pernah berkata dalam semua ucapannya, ajra'un nas 'ala al-fatwa aqalluhum 'ilman. Ini orang yang berani, ya, berfatwa tanpa dilandasi ilmu tentunya, adalah orang yang sedikit ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang sedikit ilmunya. Berkata Sufyan ibn Uyainah, Hibal al-Syam. Jadi pintu itu berada di arah Syam. Hibal al-Janib. Hibal al-Janib. Janib al-Syam. Ini dari arah Syam. Jadi pintu yang disebutkan dalam hadis ini yaitu berada di arah Syam. Syam ma'ruf sekarang berada masuk beberapa negara, ya, Palestina dan yang lainnya. Suriah juga termasuk di dalamnya. Luas, ya. Dulu namanya Syam. Nah, sekarang terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Jadi pintu itu berada dari arah Syam, berada di arah Syam. Khalaqallahu ta'ala, khalaqahu Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya. Ini menciptakan pintu tersebut. Yawma khalaqas samawati wal ardi. Awal arda. Yawma khalaqas samawati wal arda. Maftuhan littawbati. Ini pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan. Ya, pintunya selalu terbuka. Litaubah. Ya, untuk masuknya taubat dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di pintu tersebut senantiasa terbuka. Nah, bagi hamba-hamba Allah yang ingin bertaubat kepada Allah, termasuknya pintu taubat. Nah, la yughlaqu, tidak akan ditutup pintu tersebut. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hatta tatlu' asy-syamsu minhu, huna min al-maghrib, sampai matahari terbit dari arah barat. Dalam riwayat yang lain ada penambahan setelah menyebutkan bahwasanya pintu tersebut tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari arah barat, dari tempat terbenamnya, yang dari arah baratnya yaitu dari tempat terbenamnya. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-An'am ayat 158, yawma ya'ti ba'du ayati rabbik لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam ayatnya terkait tentang apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwasanya tidak akan tertutup pintu tersebut sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya dari arah baratnya. Allah berfirman di dalam ayatnya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran itu adalah tulu'ush syams min maghribiha. Ya, tanda-tanda kebesaran itu adalah tulu'ush syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya, dari tempat terbenamnya. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 158, Ibnu Katsir membawakan beberapa riwayat hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فإذا رآها الناس آمن من عليها. Dalam lafaz yang lain, فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat. Jadi tidak, لا تقوم الساعة, tidak akan tegak hari kiamat, hatta تطلع الشمس من مغربها, sampai matahari terbit dari arah baratnya. Sampai matahari terbit dari arah baratnya. Maka apabila manusia melihat matahari telah terbit dari arah baratnya, maka dia pun beriman. Maka beriman orang-orang yang berada di atasnya. Apabila matahari tersebut telah terbit dari tempat terbenamnya, dalam keadaan manusia melihat hal tersebut, maka mereka pun beriman seluruhnya. وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. Ini ayat yang terkait dengan apa yang kita sebutkan. Dan hal itu ketika لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا, tidak akan bermanfaat keimanan seseorang, tidak akan bermanfaat keimanan seseorang, suatu jiwa. Lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelumnya, sebelum kejadian itu dia belum beriman. Jadi ketika melihat matahari terbit dari arah baratnya, baru dia mau beriman. Jadi ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Rasulullah menyebutkan amanu ajma'u, mereka pun beriman seluruhnya. Ketika anak melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, namun pada saat itu kata Allah dalam ayat ini, la yanfa'u nafsan imanuha, yang tidak akan bermanfaat keimanan seseorang. lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelumnya, sebelum kejadian tersebut. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau tidak bermanfaat pula apa yang ingin diusahakan dari kebaikan ya, di masa keimanannya. Jadi ketika dia beriman, dia ingin bertobat kepada Allah, namun suka menunda-nunda tobat. Nanti saja, masih panjang waktunya juga ya, kita masih ingin hidup di dunia agak lebih panjang, dan seterusnya. Ketika dia melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, ingin bertobat, terlambat ya, maka tidak bermanfaat lagi tobatnya. Nah, tidak bermanfaat tobat tersebut. Jadi sangat jelas dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin bertobat kepadanya selama waktu yang disediakan oleh Allah masih ada. Jadi selama waktu yang Allah persiapkan masih ada, maka boleh bagi seorang ya untuk bertobat kepada Allah. Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi siapa dari kalangan hamba-hambanya yang mau bertobat. Dan telah kita sebutkan di antara waktu tersebut, yaitu ketika nyawa masih berada ya dalam diri seseorang, ketika nyawanya belum sampai pada kerongkongannya, ya ketika nyawanya belum sampai pada kerongkongannya, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ketika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, ketika matahari belum terbit. Nah, jadi masih ada waktu. Jadi ketika nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya, maka pintu taubat masih terbuka. Ketika matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, maka pintu taubat masih terbuka. Nah, dan telah kita sebutkan di antara dalil ya, Rasulullah SAW menyebutkan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya. Nah, adapun keadaan yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang telah kita lewati pula, nah, Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'u taubatu hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Jadi tidak akan terputus pintu taubat ya sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini diantara dalil ya yang menerangkan pula bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Selama matahari belum terbit dari arah baratnya. Ya, arah barat merupakan tempat terbenamnya matahari. Naam. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Ya, Imam Tirmidzi menyebutkan hadis hasan sahih. Asy-Syalbani menyebutkan naam dalam ta'riqnya bahwasanya hadis ini hasan. Naam. Dalam sahih wa dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadis ini dihukumi oleh Imam Al-Albani, hadisnya hasan. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah nanti malam kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.